Demikian telah kita simak bersama sebuah kajian online bersama Ustaz Muhammad bin Mar'ad Thawid Hafizullah Ta'ala dengan kokoh di atas manhaj salaf, yang berarti yaitu istiqomah di atas manhaj salaf dan mengikuti prinsip-prinsip para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga yang mengikuti mereka, prinsip mereka hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang atau hamba-hamba yang kokoh, yang istiqomah di atas manhaj salaf hingga akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Muhammad dan segenap kru Radio Al-Mansurah Kendari senantiasa diberi kesehatan. Amin. Afan izin bertanya, Ustaz, bolehkah kita terus-menerus sholat di rumah padahal pemerintah sudah menetapkan Jawa Timur PPKM level 1? Jarak masjid Ahlus Sunnah yang menerapkan prokes hanya kurang lebih 20 meter. Sudah melakukan vaksin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa iyakum jazakumullahu khairan. Tentunya kalau sudah tidak ada illatnya yang menghalangi kita, darurat yang menyebabkan kita tidak ke masjid sudah tidak ada, maka kembali ke hukum asal. Hukum asal salat jamaah adalah wajib bagi laki-laki di masjid. Wajib di masjid bagi laki-laki. Kalau tidak ada udzur sakit atau hujan. Tadi itu sudah banyak dalilnya. Di antaranya ayat-ayat Allah yang menyatakan warkau ma'raqin, rukulah bersama orang-orang yang ruku, berdirilah bersama orang-orang yang berdiri. Itu beberapa ulama juga mengarahkannya kepada berjamaah. Ditambah lagi dengan ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat banyak. Bahkan di antaranya hadis Abdullah bin Ummi Maktum yang buta yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku buta, tidak memiliki penuntun. Dan jarak antara aku dengan masjid melewati tempat yang rawan, berbahaya. Banyak binatang buas atau binatang berbisa. Apakah boleh aku salat di rumah tidak ke masjid? Nabi menyatakan tadinya mengiyakan tapi manggil kembali. Apakah engkau mendengar azan? Aku mendengar suara azan. Kalau engkau mendengar suara azan, datangi. Walau habuan, walaupun dengan merangka. Bayangkan, kita tidak buta seperti beliau. Kita tidak melewati tempat-tempat atau jalan yang berbahaya, banyak ular atau binatang berbisa. Apa alasan kita untuk tidak pergi ke masjid? La salata lijaril masjid illa fil masjid. Apalagi jaraknya cuma 20 meter. La salata lijaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Dan demikian pula ucapan Rasulullah SAW yang lain, yang tentunya itu dibahas di dalam babnya ketika kita membahas tentang wajibnya salat jamaah bagi laki-laki, itu sangat banyak riwayat-riwayat yang Rasulullah SAW sampai menyatakan, aku akan membakar rumah-rumah mereka yang tidak pergi ke masjid. Kalau saja bukan karena ada wanita dan anak-anak. Tetapi karena ada wanita dan anak-anak, Rasulullah SAW mengurungkan niatnya. Ini menunjukkan tekanan yang sangat kuat dari Rasulullah SAW untuk pergi ke masjid. Maka barakallahu fiikum, belum lagi kita bicara keutamaan-keutamaannya ketika seorang berangkat ke masjid. Sehingga kita tidak ke masjid hanya karena darurat. Kalau daruratnya hilang, kembali ke hukum asalnya, yaitu pergi ke masjid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Mohon nasihatnya Ustaz untuk para akhwat yang sampai saat ini belum menikah dan juga yang mungkin pernah ditolak ikhwan agar kokoh di atas manhaj salaf. Mungkin satu dulu Ustaz, ini ada yang selanjutnya buat ikhwan nasihatnya. Baik. Nasihatnya adalah jangan dijadikan perkara seperti itu untuk menjadikan engkau gelisah atau takut atau ini atau itu sehingga menjadikan tidak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah dalam keadaan apapun. Sebagian orang sampai tidak ingin menikah karena pengen ibadah, pengen khusyuk dalam talabul ilmi dan seterusnya. Nah, kamu diberi kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak disengaja. Sebab kalau disengaja lain perkara. Sebagian ulama memakruhkan, bahkan ada yang mengharamkan, enggak boleh menolak kalau dilamar orang yang baik. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. kalau datang kepada kalian, wahai para orang tua, orang-orang laki-laki yang baik yang akan melamar anakmu, maka nikahkanlah. Kalau tidak, akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang sangat besar. Baik. Sehingga bersikfarlah pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu karena kesalahan kita sendiri atau karena pernah ini dan itu berbuat sesuatu yang menyebabkan Allah masih belum memberikan jodoh padanya. Setelah istighfar, berdoa, meminta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberi jodoh yang baik. Yang ketiga, ambil kesempatan sekarang sebelum ada suami, ada anak, ada urusan, semakin repot. Untuk bisa talabul ilmi, untuk bisa betul-betul ibadah dengan khusyuk. Maka kesempatan itu ambil sekarang. Bersemangatlah untuk talabul ilmi. Nanti ketika engkau menikah dan punya anak akan susah. Silakan tanya pada mereka-mereka yang sudah memiliki anak, apalagi lebih dari satu. Susah mereka untuk menyisihkan waktu talabul ilmi. Ya illa man rahimah rabbuha. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam bisawab. Sehingga sabar saja. Banyak istighfar, barangkali itu kesalahan kita. Kemudian berdoa kepada Allah taala dan bersyukurlah dengan kesempatan yang ada untuk talabul ilmi. Wallahu taala a'lam bisawab. Yang selanjutnya, dan mohon nasihatnya juga Ustaz untuk para ikhwah yang jangan terlalu banyak kriteria atau ribet dalam urusan mencari jodoh. Kokoh hanya memilih karena manhaj. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian semuanya untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah yang agamanya baik, kalau enggak celaka engkau. Kalau enggak celaka engkau, taribat yadak itu adalah ancaman. Sehingga jangan terlalu susah kriterianya, jangan terlalu tinggi kriterianya, kamu gak akan nikah-nikah. Yang putih, yang tinggi, yang mancung, yang begini, yang begitu, sampai tidak akan didapatkan kecuali nanti dalam jannah. Kalau mau nikah dengan bidadari, nanti dalam surga, silakan bayarkan maharnya hari ini dengan qiyamul lail. Qiyamul lail adalah mahar untuk bidadari. Barakallahu fikum. Adapun manusia di dunia tidak ada yang sempurna. Kelebihan di sini ada, kekurangan di sana ada. Dari satu sisi bagus, sisi lainnya kurang. Sehingga kalau cari kriteria yang sempurna dari segala sisinya, gak akan dia mendapatkan yang seperti itu. Mesti akan ada sesuatu kekurangan-kekurangan. Maka ketika engkau menikah dengan wanita yang agamanya baik, kelebihannya disyukuri, kekurangannya disabari. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kebahagiaan. Allahu taala alam bissawab. Ya, turun lagi, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustaz, apa hukum membeli barang dengan cara online? Ya, seperti melalui toko-toko online ya. Hukumnya halal atau haram? Jazakumullah khairan atas penjelasannya, Ustaz. Sudah pernah dibahas berkali-kali bahwa sesungguhnya jual beli seperti itu boleh dengan syarat barangnya bisa diketahui dengan yakin. Sebab yang tidak ada pada jual beli online itu adalah al-ilm bil mabi'. Kan syarat-syarat jual beli ada beberapa. Salah satunya syarat yang sangat jelas adalah sama-sama tahu penjual dan pembeli barangnya. Kalau dia membeli barangnya dari jauh, kemudian sampai di rumah kecewa, "Lah, kok tipis sekali." Jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Mengapa? Karena jual beli dalam keadaan tidak tahu barangnya itu gak boleh. Haram hukumnya. Tapi kalau barangnya itu yang sudah jelas saat ada mereknya dan sebagainya, ada segelnya. Kalau tidak, kalau rusak segelnya boleh dibalikan. Maka itu tidak mengapa. Mengapa? Maklum. Mabiknya maklum, jelas. Itu satu syarat. Harus diketahui. Syarat kedua, barakallahu fikum, yang menjualnya adalah yang memilikinya. Karena jual beli online itu seringkali orang menjual barang yang bukan dia miliki. Apa tuh istilahnya? Dia nyari juga dari online juga, kemudian barangnya belum tahu, dia jual ke orang lain, belum dia kirim dan sebagainya, itu yang juga tidak boleh. menjual barang yang belum dimilikinya dan belum dipegang oleh dia. Apa yang salah dari syarat-syarat jual beli? Tidak ada qabdh, tidak ada penguasaan barang. Baik, itu syarat kedua. Syarat ketiga, barakallahu fikum, kalau yang dijual belikannya adalah barang-barang ribawiyah atau dengan istilah al-athman. Athman itu emas, perak, atau uang. Jual beli falas ya, uang. Atau jual beli emas dan perak. Maka itu tidak boleh ada jeda. Harus langsung. Sehingga kalau online, pasti akan ada perjalanannya, akan ada yang nganter emasnya, membutuhkan waktu sekian hari, maka tidak ada ya dan biadin. Maka itu tidak boleh. Haram hukumnya secara urusan jual beli, artinya jual beli yang tidak lengkap syarat-syaratnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang sepintas saya ingat. Mudah-mudahan kalau ada penjelasan tambahan yang lain, mudah-mudahan di lain waktu, barakallahu fikum. Ya, nam. Jazakumullah khairan atas kajian dan juga jawaban dari pertanyaan para pendengar semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Demikian para pendengar semuanya, telah usai sudah acara kita di kesempatan malam hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.